Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada PR ya? Hah? Ya ada? Belum ada. Sampai mana yang terakhir? Ke-6. Latihan ke-6. Selesai atau sampai 5? Hah? Sampai 5. Baik. Baik, kita lanjutkan. Intinya kita kemarin sudah mengambil tentang permasalahan inna. Ya. Inna yang artinya kalimat atau kata ini didatangkan dalam rangka mentakif, dalam rangka mempertegas. Ini fungsi didatangkannya kata atau dalam dasarnya kalimat inna. Ketika kita katakan hamidun talibun, itu artinya hamid, seorang pelajar. Dikatakan inna itu untuk semakin mempertegas. Sesungguhnya hamid itu seorang pelajar. Nah, ini fungsi dari kata atau dalam bahasa Arabnya fungsi dari kalimat inna untuk mempertegas. Dan sudah kita lewati bersama bahwa inna ini ketika masuk pada satu jumlah maka dia akan merubah bentuk masing-masing dari bagian-bagian jumlah tersebut. Abu Asma kemarin hadis. Nah, asal katanya mubtada khabar hamidun talibun. Ketika kemasukan inna tadi bagaimana? Inna hamidan talibun. Nah, hamid ketika sebelum memasukkan inna, ya, dia sebutannya sebagai apa? Abu Rabbani. Mubtada. Ketika memasukkan inna, ikun inna. Berarti ya, bagaimana bentuk harokatnya? Fathah. Inna hamidan. Ya. Atau lebih tepatnya kita katakan mansub. Walaupun pada kondisi ini benar dikatakan fathah. Tapi nanti pada bentuk-bentuk yang lain tidak melulu fathah. Seperti itu. Nah, kita sekarang perhatikan di kitab-kitab ini. Setelah selesai dari latihan ke-6, di situ ada penjelasannya. As-sayyaratu jamilatun Ketika kemasukan inna menjadi inna sayyarata jamilatun. Paham ya? Hamidun talibun. Kemaskahiran jadi inna hamidan talibun. As-sayaratu jamilatun. Kemaskahan inna jadi inna sayarata jamilatun. Sehingga inna itu tidak mempengaruhi tanwin dan tidak bertanwin. Ya. Yang penting sebelumnya dia marfu, dia berdhammah. Entah itu dhammahnya dhammatain. Ya, karena bertanwin atau domahnya domah biasa karena ada alif lam, maka inna ini tidak mempengaruhi yang semula domahkan di domah, tidak. Intinya dia hanya merubah dari domah, entah itu domahkan atau domah biasa, menjadi fathaten atau fathajah. Sehingga ketika awalnya dia domahkan, yang menjadi fathaten inna hamidan. Yang semula menjadi dhamma biasa, sayyaratu menjadi inna sayyarata. Itu saja. Hayum kami ikhwan. Pelajaran inna. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Baik. Masalah akhir. Ini tadi fungsi didatangkan inna dalam rangka mempertegas, perkuat. Sehingga mas ketika datang inna berarti ya semuanya. Sesungguhnya mobil tersebut bagus. Kata-kata sesungguhnya ini memperkuat. Kalau tanpa inna kan mobil itu bagus. Nah, bisalah variasi. Nah, ketika ada inna dipertegas sesungguhnya, itu saja rupu. Nah, baik. Hah? Itu nanti membahasnya. Waktu tulisannya seperti itu. Nanti insya Allah ada. Nanti kita tahu dulu ketika memasukkan inna, ya. Baik, di situ antum lihat as-sayyaratu jamilatun, as-sayyaratu itu al-mubtada. Jamilatun itu al-khabar. Ketika kemasukan inna, berarti sayyaratnya bagaimana harakatnya? Ber atau mansub, fathah. Istilahnya dia sudah bukan mubtada lagi. Karena mubtada itu kenapa sih dinamakan dengan mubtada? Karena di awal jumlah. Berarti sudah bukan mubtada khabar ketika kemasukan inna, tetapi isim inna dengan khabar inna. Sampai ke sana. Isim inna. Istilahnya sudah isim inna. Istilahnya kalau sudah pakai inna, jangan pakai mubtada, tapi isim inna. Apakah isim inna harus, mungkin bukan seperti itu pertanyaannya, tapi apakah harus isim inna itu menjadi isim seperti itu? Bukan. Itu nanti ada istilahnya isim inna muakhar, ada khabar inna muqaddam, tapi nanti. Nah, kalau kita langsung loncat ke situ antum bingung. Yang pasti ada, tetapi kita bertahap dulu, kita ambil sesuai dengan urutan yang ada di buku. Nah, sehingga memang makanya saya tekankan berulang kali, antum belajar dulu suluh sampai sini, jangan merasa yang antum sudah pelajari itu saklek sudah seperti itu, tidak. Nah, karena masih ada pembahasan lainnya, kita ini hanya sekarang mengambil yang sekarang kita pelajari dan yang sudah. Nah, bagi hakikatnya ada nanti hal-hal lain yang sebetulnya tidak persis seperti yang kita sudah belajar. Bagaimana ya itu nanti? Bertahap misal. Nah, yang penting sekarang antum tahu bahwa inna itu sementara ini masuk pada mubtada khabar. Ketika masuk pada mubtada khabar, maka bentuknya berubahnya seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang belum paham permasalahan inna? Anak tanyanya, ada yang belum paham? Enggak ada yang ngaju. Sekarang tanya, sampai sekarang sudah ada yang paham? Nah, balik. Konsekuensinya seharusnya semuanya ngaju. Lah tadi ditanya belum paham, enggak ada yang ngaco. Kan seperti itu. Hah? Saya kalau sudah gini, enggak ada yang tawakku. Kalau dia tawakku berarti belum paham. Nah, ada yang masih belum paham? Siapa yang sudah paham? Tentang. Coba-cobalah. Siapa yang belum paham? Jangan terburu-buru menurunkan. Siapa yang sudah paham? Apa? Siapa yang sudah paham? Yang sudah paham, jangan terburu-buru menurunkan tangannya. Yang sudah paham? Rasul belum paham. Ya, jadi ya. Nah. Salah. Walaupun sebetulnya alasan minggu kemarin gak datang itu bukan alasan. Tapi intinya apa? Gampang, jantung gak usah bersulit. Itulah inna itu fungsinya seperti ini. Asalnya begini, asalnya begini, ada obat biasa, baik, paham ini ya? Nah, kalau sudah paham, silakan masing-masing membuat satu kalimat, satu jumlah. Al-Masjidu Ba'idun. Nah, ahsan tak barang. Nah, yang lain. Akhumah, fadol. Al-Baitu Qaribun. Inna al-Baita Qaribun. Gampang. Inna itu intinya mubtada khabar. Tinggal tambahkan inna itu jadi rubah saja. Mubtadanya jadi bermansub, berfathah. Nah, fadol. Apa-apa? Enak ngacung awal-awal. Jadi soal punyanya dia belum diambil yang lainnya. Apa-apa? Udah aku bawa jalan tadi yang ngacung. Sudah. Karena penjok ya, Pak. Ya, sahih. Tapi untuk pelajarannya sekarang mufrad dulu. Itu nanti lain pembahasannya lain. Abu Rabbani. Sudah enggak usah lewat antum cari bahasa Indonesia dulu ke di Arab sana seperti itu. Al-Qamisu Nadhifun. Innal Qamis. Innal qamis itu pakai sod. Nah, berarti, nah, innal qamis nadhifun. Nah, fadhal ya Arman, siapa barisan? Ah, nah, akhir ya. Al-hajar sakilun. Innal hajar sakilun. Nah, Mihsan. الباب مفتوحٌ. إن الباب مفتوح. نعم. تفضل. سبعة. نعم. أبا قانتة. الماء حارٌ. إن الماء جامبان. فضل سلمان. الكرسي مكسورٌ. إن الكرسي مكسورٌ. نعم. فضل سلمان. نعم. أبو لوفان. At-Taribu Mujtahidun. Inna At-Taribu Mujtahidun. Abba Shafiyya. Muhammadun Qawiyun. Inna Muhammadun Qawiyun. Qabal. Ahfadul Anam. Allahu Ghafurun. Naam Ahsan. Inna Allah Ghafurun. Naam. Yang belum. Kajibat. Abba Hukasha. Al-Funduk nam. Inna al-Funduk kabir. Apa-apanya apa? Aduh dulu sana. Fadol ya Al-Hawjan. Al-Syamsu Ba'idun. Al-Syamsu Naam. Al-Syams. Nah, itu kata zahirnya mudzakkar, tapi dia pada ikatnya mu'annas. Jadi dirubah bukan Ba'idun. Nah. Now. Asy-syamsu Ba'idatun. Menjadi Innasy-syamsa Ba'idatun. Ahsan dan barakallahu. Nah, hadan. Al-hajaru abyazuna. Innal hajara abyadun al-ahsan. Yang lain siapa? Abu Farah? Sebentar, antum tadi katakan mustami. Kalau mustami berarti gak boleh ngasih. Nah, apa-apa. Tawilun narwahan. Nah, inna nasada tawilun. Ini cermat dalam perhatikan kondisi kita. Nah, apa yang belum apa Nabila? Muhammad dan Rasulullah inam. Inna Muhammad dan Rasulullah inam. Yang belum siapa yang belum? Akhirnya siapa belum? Ahmadu Jamilun. Inna Ahmadu Jamilun. Nah, siapa lagi yang belum? Nah, apa dah lahir nam? Al-Qalamu Maksurun. Al-Qalamu Maksurun, saya. Sudah semua? Nah, apa dah ya? Bagaimana? Al-Min di luar jalan. Al-Min di luar. Berarti? Nah, innal mindila wasifu na'am. Fadalah asma'ufal. As-sa'atu rakhidun. Ini kesalahan gak bisa terima ini kalau dari model orang semacam itu. Betul asma'ufal. As-sa'atu rakhidun. Salah, kata asma'ufal salah. Qad yakunu, jadi ada syairnya itu, qad yakunu ma'al mustahjili zalal. Terkadang seringnya orang yang mustahjil itu bersama zalal, karena itu lebih ruang. Orang yang mustahjil terburu-buru, sehingga jangan terburu-buru. Berarti gimana soal? Rasih sabdana. Inna as-sa'ata rakhidun. Fadal ya Aba Khadijah. Naam ahsan barakna. Khalas? Akhwabik tidak? Abulahum ana. Fadal hat. At-talibu saghirun. Naam. Enak sekali bahasa Inggris. Saya punya kan, gampang ini ada seperti itu intinya. Sampai sekarang ini yang kita pelajari seperti itu. Baik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui permasalahan ina, maka dalam istiwar dalam pelajaran pertama ini dialog antara Hasyim dengan Mudaris itu ada permasalahan lain yang terdapat pada dialog tersebut. Apa urusan tersebut? Kita sekarang perhatikan pada pelajaran ketiga. Kita baca bersama ya. Ta'amal misalaini. Selamat. Thumma kawin jumalan mislahuma minal kalimatil atiyati. Nah, tamal apa artinya? Tamal, perhatikan. Hal misalnya ini, dua contoh ini ya. Kemudian, summa kawin jumalan. Apa? Kemudian? Ya, bentuklah. Buatlah, kalau seperti itu. Jumalan, apa artinya jumalan? Jamak dari jumal, jumlah. Artinya, kemudian bentuklah jumlah-jumlah. Ya, mislahuma. Yang seperti keduanya. Keduanya itu seperti kedua contoh tadi. Dari minal kalimatil asyati, dari kata-kata berikut ini. Intinya di sini ada dua contoh. Kemudian setelah itu ada kata-kata banyak. Dari kata-kata ini disuruh membuat kalimat-kalimat seperti dua contoh itu. Ini perintahnya. Baik, kita baca bersama sekarang. Al-Misalul Awal. Aminal Hindi Anta Amin Bakistana. Al-Misalul Sani. Atabibun Anta Am Muhandisun. Untuk perhatikan sekarang. Pertanyaan intinya, apakah kamu ini dari India atau dari Pakistan? Kan gitu ya? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kamu ini seorang tabib atau seorang muhandis? Kan gitu? Ya. Ini kan, kalau diputus, ini kalau sendirian, tanya gini, anta tabibun, kan gitu ya, anta minal hindi, ya, apakah kamu seorang dokter, apakah kamu berasal dari India? Kamu seorang tabib. Kalau kita bertanya, apakah kamu seorang tabib? Anda tabib bukan itu. Sama. Anda minal Hindi. Kamu dari negeri India. Kalau tanya, apakah kamu dari India itu? Tapi ketika pertanyaan itu bentuknya adalah ingin keraguan yang sifatnya ini atau itu, maka tiba. Jadi lagi, mau tanya ke orang, apa kamu itu marah, apa kamu ini bukan? Maka ini juga. Atau bibun anta am. Am ini, ada sekarang ini, ini artinya atau. Tapi dipakainya am untuk pertanyaan itu. Am bukan itu. Paham? Jadi kalau mau bertanya, kamu ini seorang dokter apa seorang guru? Nah itu dibalik awalnya. Ah, tabibun anta. Bukan ah, anta tabibun. Itu kalau sekedar tanpa ada yang satunya, iya. Tapi ketika ingin memastikan, maka seperti ini. Paham? Jadi mubtada khabarnya dibalik untuk yang awal. Atabibun anta am muhandisun. tahan dari sini tidur atau sebagai tabib? Kita ingin sebagai tabib. Nah, kita semua tidak tahu. Ada yang belum paham? Oh, kalau terjemahan itu jawabannya lah, gampang. Terjemahan itu tergantung kaidah bahasa Indonesia saja. Nah, tapi sekarang kaidah dari bahasa Arab. Kalau terjemahan ya enggak. Kalau kita ngikuti Arab, nggak terlepas satu kata, nggak bagus terjemahannya. Apakah dokter kamu? Ataukah mandis? Kan nggak nyaman. Jika nggak terjemahan itu terserah. Nah. Sudah? Paham semua? Paham? Nah. Nggak usah ditanya kedudukannya apa. Pokoknya, ketika tanyanya seperti ini, sesuai gini. Nanti itu, kedudukan gimana? Yang penting, ketika pertanyaannya, ragu dia, kamu ini dokter apa? Kamu ini dokter apa? Guru, misalnya. Nah, caranya seperti ini. Sesuai. Masalah kedudukan nanti, misalnya. Nah, yang penting tahu, untuk pertanyaan model seperti ini, cara menyusunnya gini. Nah, kalah, paham, apa? Ya. Tanya, ya kan ada apa betul kamu ini seorang dokter kan gitu? Itu tanya ant atau ibu. Kan banyak orang tanya, apaan atau ini? Guru ya, misalnya gitu. Atau ada yang nanya, antum guru apa staff sih? Nah, misalnya gitu lah. Misal. Staff kok ditanya semua pertanyaan kok jawab misal. Baik, sudah? Paham? Sudah paham? Ya, dari satunya pertanyaan dari Jepang, enggak. Apa kamu ini dari India atau dari Jepang? Siapa yang bisa cepat? Apa belakang kau jalan? Agaknya dari Jepang itu tuh ya. Anaknya wajar Abu Fauzan loh. Ya Allah. Coba dulu ya. Tetap berarti minnya bukan kemudian aminal hindi anta am ya bani bukan ya tetap minnya juga di nah ya kawan sehingga inilah cara menyusun kata per kata ketika pertanyaannya modelnya seperti ini baik sampai sini paham nah kalau begitu nomor satu. Nah, mulai dari Fadal, Abah Qanita. Anak tunjuk ya, jangan diurut. Kalau diurut bisa terbaca. Oh, anak nomor. Enggak, anak tunjuk. Fadal, Abah Qanita. Nah. Ulangi. Nah, Abu Sayyidun Anta Amka Selalu. Nah, Fadal ya Abu Nubal. Nah, Ahsan Tabarawi. Aminah Sini Hiya Am Minal Yabani. Nah, Fadal ya Ihsan. Nah, ahsan ta barakallahu. Nah, fadal ya barabani. Nah, anasarahum am yahudun. Ahsan ta barakallahu. Nah, fadal ya Umar. Nah, amat itu naga, amat rasa tu. Ahsan tak pernah lagi. Nah, foto dia apa nabi lah? Nah, ahsan tak pernah lagi. Foto dia apa nabi? Sudah tu. Oh, sudah ya? Nah, tanggung. Nah, am azabun. Nah. Azab berarti apa? Bujang. Nah, fadal ya Hasan Abdullah. Nah, ahsan nah. Afalatuki hunna. Apa itu juga afalatuka hunna? Boleh. Am ammatuka. Nah, atau am ammatuka. Nah. Baik, fadal ya pada Rizki. Nah, ahsan nah barakallahu. Nah, ya Abu Sofia. Aqaribun baituka am ba'idun? Baik. Sampai sini paham ya? Hah? Siapa yang belum ini soal ini, siapa yang belum bagian sini ya? Nah. Bagian sini sudah? Hah? Belum. Nah, fadal ya. Nah, akhrafal. Apakah ini kucingmu atau ini anjingmu? Bukan. Sebentar. Apakah kucingmu ini besar atau kecil? Nah, Afrafik? Nah. Apakah bajumu banyak atau sedikit? sedikit dong, saya tahu sedikit. Gimana awalnya dong? Kami itu kan, kolil ya. Nah, ayo. Apakah? Nah, apakah ini sungai atau lautan? Nah, fadhil ya, Fauzan. Sungai sudah lewat bersama kita ini sungai? Ada ya? Sudah ada sungai. Sungai siapa yang tahu bahasa Arabnya sungai? Nahr. Bahrun Nahr. Abbas Nahr. Apakah anak kecil ini dari Indonesia atau dari Malaysia? Coba ulang. Aminal Indonesia, seperti itu. Nah, yakin? Baik. Amin Indonesia. Malaysia. Oh, bahasa Arabnya Malaysia gitu ya. Kan sudah lewat Malaysia ini ya? Bagaimana bahasa Arabnya? Amin Indonesia hadul waladu amin Malaysia. Nah, ahsan tak berapa. Nanti apa ukasnya? Apakah kamu sudah tua atau masih muda? Sudah, apa kamu tinggi atau pendek? Pendek atau pendek? Nah, mas, tanda-tanda. Ini itu, ya. Jadi, kalau pertanyaannya seperti itu, maka cara menjawabnya seperti ini. Baik, antum perhatikan juga sekarang dalam siwar tersebut di halaman 6-nya kalau tidak. Oh, tidak. Di halaman 5 pertama itu di situ ada mudarris yang kedua. Alhamdulillah wa kaifa haluka ya anta ya Hashim. Seperti itu ya, coba buka. Sudah? Kenapa ya? Di situ ada dikatakan innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Dzu. Ya. Dzu itu artinya yang memiliki atau sang pemilik, kurang lebih seperti itu. Jadi sang guru ini mengatakan kepada Adam, sesungguhnya engkau ini seorang pelajar yang cerdas, rajin, dan memiliki akhlak. Atau pemilik akhlak. Khuluq itu akhlak. Dapat? Dapat semuanya? Ya. Lu Di sini dia mudhaf. Khulukin dia mudhaf ilaih. Paham ya? Ya. Zu khulukin, perhatikan. Khulukin. Dia kenapa majrur? Karena dia mudhafun ilaih. Anda masih tahu atau masih ingat sejarah mudhafun ilaih? Nah. Baik. Kita baca bersama sekarang. Ta'ammalil amsilatal asiyata yang pelajaran ke-8. Ta'ammalil amsilatal asiyata li zu. Artinya apa? Perhatikan contoh-contoh berikut ini bagi atau contoh untuk zu, kan gitu ya. Nah. Kita baca bersama sekarang. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Artinya mudir kami ya, pemilik atau orang yang memiliki perawakan yang tinggi. Qamah itu body atau perawakan. Qamah. Hah? Ada yang beda dengan apa? Di tempat itu apa? Coba dibaca. Dua. Oh. Lehya. Nah, baik kalau lehya ya berarti pemilik jenggot yang panjang. Laba. Nah. Antum. Anda perhatikan sekarang, koma di situ apa? Kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaih, dia majrur ya. Nah, tawilah, di sini dia sifat bagi koma. Nah, adapun zulihnya di nama itu? Tawilah dia, sama. Zulna, sama. Zulihyatin berarti, zul di sini mudhaf, lihyatin di sini mudhaf ilaih. Ya, awilah dia sifat atau naas dari lehya. Ini tentang zu. Artinya yang memiliki atau sang pemilik. Nah, Osman itu gelarnya apa? Dun Nurain. Sang pemilik dua cahaya. Nah, karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia ini seorang laki-laki yang menikahi dua anak Nabi kecuali Islam. Mulai dia ajam sampai sekarang. Nah, ini keutamaan Osman radhiyallahu anhu. Paham tentang itu? Baik. Nah, fadl ya. Nah, fahnafal. Ikra atan. Musab musabtarin nam. Hada dasaru zu warakin musabtarin. Antum perhatikan. Buku ini yang memiliki atau pemilik warak itu kertas yang musabtarin yang bergaris. Nah, seperti ini. Bergaris ya. Nah, fadal ya akhana wa'adik. Ahmadu talibun zu ilmin wa khulukin. Ahmad itu seorang pelajar yang memiliki ilmu dan memiliki akhlak. Ini kalau zu itu boleh wa sama yang lain boleh. Zu ilmin, wa khuluqin, wa dinin. Misalnya. Nah, orang yang memiliki ilmu, akhlak dan agama itu boleh. Zu ilmin, wa khuluqin, wa amanatin, wa sidqin. Boleh. Oke. Okay. Ya. Nah. Nah, fadal ya Endak man. Endak ya hadat wanita. Yes. Kam min. Atau kum min. Kum min. Zulkum min kasirin. Tawilin. Kum itu artinya ini. Apa ini? Lengan. Jadi kalau hadal kami zulkum min kasirin, ya yang sini. Yang lengannya lengan pendek. Ya. Kalau zulkum min tawilin, ya ini yang lengannya panjang ini. Ini lengannya panjang. Nah, itu kum. Saya baju lengan pendek dengan lengan panjang. Nah, baju ini adalah pemilik lengan yang pendek. Dan yang itu adalah baju yang memiliki lengan yang panjang. Baik. Nah, hotel ya. Nah, Salman. Nah, ahsan barakallahu. Al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Masjid yang ada di hayy, apanya hayy? Waduh, jangan sama kita. Apa? Boleh desa atau kalau di kompleks atau kalau di luar negeri itu distrik ya. Distrik itu bukan zaman. Ya dulu hai itu di bawahnya kabilah. Ada kabilah beberapa hai. Ya, seperti itu. Nah, ya kalau lebih sudah. Kalau di bahasa Inggris seperti terjemahannya distrik. Blok-blok ya. Nah, masjid yang ada di bukan ya kurang lebih di perkampungan atau di wilayah kita itu memiliki menara wahida, memiliki menara satu. Nah, baik. Time to make one. Nah, anda perhatikan dulu, coba dilihat kata sebelumnya. Itu semuanya muzakkar. Ya. Semuanya muzakkar. Karena kalau muannats itu tidak memakai zu. Hadhihi sayyaratu bukan dikatakan dzu launin abyad misalnya, bukan. Mobil ini memiliki warna putih. Tidak. Karena sayyarah dia muannats. Berarti dia memakai dzu. Memakai apa? Nanti akan datang insyaallah. Ada kasih bocoran sedikit kalau muannats itu dzatu. Tapi tidak, enggak usah diangkat. Yang penting ini sekarang kita tahu yang namanya dzu itu untuk mudzakkar semua. Ya. Nah, fadal ya Abu Fadal. Tadi mengajung mengangkat tangan. Hah? Enggak jadi. Paham ini ya? Zu. Nah. Sekarang kita baca latihan ke-9. Iqra'il amsilata. thumma hawwil al-jumal al-atiyata mithlaha. Apa artinya ya? Ilyas. Apa artinya ikhlas dalam silata? Berikut ini. Nah, kata-kata ini. Nah, rubahlah. Seperti contoh. Nah, contoh-contoh tersebut. Kita baca bersama sekarang. Ini contohnya ada dua. Hadza talibu dzu khuluqin. Ini bentuk apa? Musanna, jamak atau mufrad? Mufrad. Ketika dirubah menjadi jamak, hadza apa jamaknya? Haula. At-talib jamaknya apa? At-tullab. Sama. Du jamaknya jelas. Zawu. Du itu jamaknya zawu. Berarti haula istullabu zawu khuluqin. Sudah? Tahu ya? Berarti kalau mufrad mudzakkar zu. Kalau jamak mudzakkar zau. Kalau mufrad muannas zatu. Akan kita baca bersama. Hadhihi talibatu zatu khuluqin. Menjadi haulai talibatu zawatu khuluqin. Nah, hendak nafas, paham? Zu mufrad mudzakkar, zau jamak mudzakkar, zatu mufrad muannas, ya, zawatu jamak muannas. Tutup dan buatlah contoh masing-masing dari. Tutup kitabnya, kertas dan pulpen. Empat saja sih. Nah, ditulis. Masing-masing satu. Adalah nafal. Satu ya, enggak. Buat berbeda-beda ya. Ya terserah deh, mau ini mufradnya, jamaknya. Pokoknya ada mufrad mudzakkar, ada jamak mudzakkar, ada mufrad muannas, ada jamak muannas. Untuk zui. Nah. Terserah beda-beda ya. Itu tuh kitabnya ya. Lo gak boleh. Gampang gitu. Antum buat pakai bahasa Indonesia, kemudian masukkan ke Arab. Yang memiliki, itu artinya duitnya itu. Abu Farad gak apa-apa kalau mau ikut. Kerjakan sendiri saja. Yang enggak paham, yang ada itu yang enggak paham, tanyakan ke anak. Enggak. Ini kan semuanya khulukin semua tadi. Khulukin. Terus itu khulukin ini. Karena kan begini intinya. Orang ini memiliki akhlak. Khuluk itu kan satu. Mereka orang-orang yang memiliki akhlak. Hah? Akhlak itu jamak dari khuluk. Nah. Enggak mesti. Tergantung. Nah, bisa. Mudhaf ilaihnya mau dibuat jamak juga bisa. Sekarang Allah misalnya bilang, Muhammadun zu arba zaujatin. Nah, kan bukan zu zaujatin. Lalu istrinya empat. Bu? Nah, gimana bahasa? Hah? Teknikan. Handesah. Sejauh itu aku. Sudah ya? Nggak ada mulut kan? Nggak punya mulut kan? Nggak ada. Nggak ada. Lagi ni dia kaya. Ah, Amri paham? Belum. Jadi itu kata yang satu ribu. Sudah selesai. Kenapa? Sebentar ini PR-nya nulis nih sekarang. Nulis ya. Ya kalau apa? Nah, ahli minta kertas satu. Itu santri itu tolong bentuk tubuhnya jangan Farhan, itu Farhan juga. Nah, kalian tuh dibuatkan meja itu fungsinya biar pertama kalian tuh punggung itu tidak terlalu membungkuk. Yang kedua biar posisi menulis tidak di atas perut ya. Biasa kan kalian menulis pakai meja itu. Nah, seperti itu. Ya santri, biar pertama kalian tuh punggungnya bagus, nggak gampang sakit. Yang kedua jangan ada posisi seperti posisinya ahlunar, tidurnya ahlunar tuh di atas perut. Nah, pakai meja itu lebih nyaman. Oke, selesai dipakai mejanya dikembalikan. Kalau kalian nggak pakai meja itu sekarang susah kan nulisnya tuh bungkuk sekali kalian. Nulis di atas meja. Sudah? satu menit lagi sebelum kita akhiri pelajaran kita. Sudah buat mas? Alhamdulillah. Sudah. Ayo, yang belum cepat selesaikan. Sudah. Masing-masing satu ya. Mufrad mudzakkar, jamak mudzakkar, mufrad mana, jamak mana. Empat aja, nggak usah banyak-banyak. Sudah ya? Ayo, cepat yang belum. Sudah, Bu Wanita? Satu menit lagi. Sudah selesai. Seorang thalibul ilmi itu dituntut untuk cepat dalam tiga hal. Makan, berjalan, dan menulis. Mikirin. Hah? Kenapa? Baru apa? Baru lewat? Apanya itu? Lewat apanya maksudnya? Baik. Bedakan terburu-buru dengan bersegera dalam kebaikan. Istihjal yang tercela itu belum jelas sudah berat. Nah itu yang tercela. Tapi sekarang kalau makan berjalan kan apa yang mau dipikir lama-lama? Ayo sudah? Sudah ya? Salah yang lain lah nggak apa lah. Yang penting penempatannya ini benar sih. Intinya seperti itu. Karena cuma ingin tahu nanti sudah paham apa enggak. Nah. Baik. Nah, yang sudah diberikan ke rekannya. Ditukar, ya, dikoreksi rekannya. Yang sudah ditukar dengan rekannya. Sudah cepat sudah. Bismillah. Setelah sambil mau tidur. Sudah? Nah, itu sudah ya. Abu Nabila. Hah? Ya sudah, cara-cara sudah kasih kan. Yang penting ya. Sudah ya? Baik. Antum sekarang perhatikan. Intinya begini. Untuk mufrad mudzakkar berarti zu. Nah, setelahnya tentunya harus dia majrur. Untuk jamak mudzakkar berarti zau. Nah, setelahnya harus majrur. Untuk mufrad muannas berarti zatu. Dan untuk jamak muannas zawatu. Silakan antum lihat yang antum korek. Dilihat kalau an-nisa'u zawu berarti salah. Kan itu ya. Ar-rijalu zawatu khuluqin. Ini berarti salah. Nah. Kemudian yang salah ya salahkan dinilai kali 4. Nah, kau lah. Antum sudah ditukar. Sudah ditukar. Nah, kau jamak wel itu ada jamak wel akil. Ya kalau jamak wel akil sebetulnya. Makai apa namanya? Muannas. Muannas mufrad. Sudah ya. Kalikan 4 ya. Terus kembalikan ke pemilik. Kembalikan kepada Zubudah Sarin. Yang ana koreksi pokoknya antum ya. Itu kalau ar-rijalu zawatu khuluqin ya salah. Nah. Iya. Sebenarnya itu pas apa enggak? Yang enggak ada yang enggak jelas tanyakan. Yang sudah jelas ya sudah hukumi benar apa salah. Seperti itu. Ya kalau salah tulisan enggak apa. Ya udah itu sudah paham. Zawatu itu untuk jamak mu'anas. Kalau zatu untuk mufrad mu'anas. Nah, seperti itu sudah. Nanti itu kalau majrur atau mansub jizawi. Karena yang dimaksud itu bukan masing-masing yang memiliki banyak rumah, tapi mereka itu memiliki rumah masing-masing. Sudah dinilai ya. Yang dapat 100 siapa? Yang dapat 100. Coba angkat tangan yang jelas. Yang dapat Oh ya kembalikan. Kembalikan. Setelah dinilai kembalikan ke pemiliknya. Sudah. Hah? Iya tuh saya sih mesmu. Yang penting penamatannya benar ya. Ayo cepat. Yang kalau belum dinilai terus kembalikan ke pemiliknya. Baik, sudah ya? Sudah berapa nih? Apa itu? Ini. Yang penting kan haula ilmu dari sab zawatu. Nah, ini yang kira-kira. Mau mudah ilahnya pas, yang penting mudah ilahnya betul majrur. Yang penting itu. Berarti betul. Itu mudah risat memang gandengan dengan zawatu. Nah. Itu intinya saja. Nah. Itu yang antum nilai, yang antum hukumi itu nya saja. Sudah? Yang dapat 100 siapa angkat tangan yang di? Yang dapat 100. Wow. Tadi kok enggak ada yang ngaju? Hah? Baik. Yang dapat 75. Salah di mana? Belum selesai tadi. Ya. Hah? Ya. Ya. Ya sudah. Tapi pemahamannya keliru. Ada dua kemungkinan. Imam anda yang salah menerangkan atau antum yang salah memahami. Tapi melihat yang lainnya paham berarti. Terus yang kan kenapa yang salah? Hah? Oh, aduh. Ya, labas. Tapi ya salah emang. Tapi ya labas. Kesalahan bukan kesalahan. Tapi jam 50. Gak ada ya, apa? Hah? Aku mah. Salah di mana aku mah? Nah, ya salah tadi. Ya salah. Yang 25 enggak ada ya. Apalagi yang 0. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Tolong ini yang sudah dipelajari karena di murojaah karena pembahasan kita berikutnya memiliki kaitan erat dengan yang sudah kita pelajari. Inna terus kemudian yang lainnya. Ya, di murojaah benar-benar karena kita yang akan bahas setelah ini berkaitan erat dengan yang sudah kita pelajari. Baik, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.